رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, dan kita masih dalam bab dari hukum ucapan Masya Allah wa syi'ta. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak Nabi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan kepada kita ada seseorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang maksud dari orang tersebut ialah ingin memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Naam. Mendengarkan ucapan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingkari ucapan yang demikian. Nah, karena itu termasuk dari ucapan yang mengandung kesyirikan, di mana menyamakan, memposisikan kehendak Allah sama dengan kehendak makhluk setara. Ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala?" Nah, menunjukkan bahwa ucapan Masya Allah wa syi'ta, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini merupakan ucapan yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, kemudian dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dari hadis tersebut menunjukkan kepada kita untuk menegakkan yang namanya ingkarul munkar. Bagi seorang muslim atau muslimah untuk mengingkari kemungkaran. Nah, terkhusus kemungkaran dalam permasalahan akidah. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang datang kepada beliau tersebut. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qala al-mu'allif rahimahullah wa li ibn Majah an Tufail akhi Aisyah li ummiha radhiyallahu anhuma, dari atau dikeluarkan oleh al-Imam Ibn Majah dari Tufail, saudara dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari pihak ibu. Nah, kata Tufail bin Abdullah bin Harith bin Sakhbarah Al-Azdi. Nah, kata Tufail radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitu ka'anni ataitu 'ala nafarin min al-yahud faqultu innakum la'antum al-qaum laula annakum taqulun Uzair ibn Allah. Kata Tufail radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat di dalam mimpiku, aku mendatangi sekelompok ya orang minal Yahud, dari kalangan orang-orang Yahudi. Yani Tufail ini dia bermimpi dia menjumpai sekelompok orang-orang Yahudi. Nah, fakultu, maka kata Tufail dalam mimpinya tersebut kepada orang-orang Yahudi yang dijumpai olehnya, kata innakum la'antumul qaum laula annakum taqulun Uzair ibn Allah. Sesungguhnya kalian ya ini adalah sebaik-baiknya kaum. Nah, kalau saja seandainya kalian itu tidak mengatakan Uzair putranya Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Tufail kepada sekelompok Yahudi yang dia temui dalam mimpinya tersebut. Dia menyebutkan bahwasanya kalian wahai orang Yahudi ini sebenarnya adalah kaum yang paling utama. Ya. Memiliki keutamaan yang banyak. Kalau saja kalian tidak mengatakan Uzair putranya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qalu, maka orang-orang Yahudi tersebut mereka berkata wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun masyaallahu wa syaa Muhammadun. Orang-orang Yahudi mereka menimpali ucapan Tufail, kata mereka sesungguhnya kalian yakni para sahabat kaum muslimin ya adalah seutama-utamanya kaum, seutama-utamanya umat kalau seandainya kalian tidak mengatakan masyaallah wa Muhammadun. Kalau saja kalian tidak mengucapkan kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nah. Tsumma marartu bi nafarin minan nasara. Kemudian kata Tufail radhiyallahu taala anhu, aku melewati sekelompok dari orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara. Fakultu, aku pun mengatakan kepada mereka innakum la antumul qaum laula annakum taqulun al-masih ibnullah. Kata Tufail kepada sekelompok Nasrani tersebut yang dia jumpai, dia katakan sesungguhnya kalian kaum yang utama, yakni kaum yang memiliki keutamaan. Kalau saja kalian tidak mengatakan al-masih ya Allah. Nah, qalu, maka mereka orang-orang Nasrani tersebut menimpali ucapan Tufail radhiyallahu ta'ala anhu dengan mereka mengatakan wa innakum la antumul qaum la annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammadun. Mereka orang-orang Nasrani tersebut kepada Tufail, sesungguhnya kalian yakni para sahabat yakni kaum muslimin ini adalah umat yang memiliki keutamaan, sebaik-baik umat, kalau saja kalian tidak mengatakan kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ucapan yang sama ya sebagaimana ucapannya orang Yahudi kepada Tufail. Nah, falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu thumma ataitu sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu. Kata Tufail, tatkala tiba pagi hari maka aku pun mengkhabarkan, nah, kepada siapa saja yang aku khabarkan tadi, yakni ketika Tufail ini dia bangun di pagi hari dia menceritakannya kepada orang yang dia jumpai. Nah, tsumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kata Tufail, kemudian aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku khabarkan, ceritakan mimpi yang dialaminya. Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Tufail, hal akhbarta biha ahadan? Wahai Tufail, apakah khabar, cerita mimpi yang engkau alami semalam telah engkau ceritakan kepada seseorang? Nah, yakni sebelum engkau menceritakan kepada aku, apakah engkau sudah memberitahu kepada orang lain? Qultu na'am, kata Tufail, ya. Baik. Fahamidallahu wa asna alaihi, maka Nabi SAW pun memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengulang-ulang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan, amma ba'du, fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum, wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya Tufail dia melihat di dalam mimpinya, yakni dia bermimpi sebagaimana yang telah dikhabarkan kepada salah seorang di antara kalian atau dikhabarkan kepada kalian, sebagian kalian. Kata dan sesungguhnya kalian, yakni para sahabat, telah mengucapkan kalimat yang menahan diriku untuk apa, memperingatkan kalian darinya, yakni apa yang ditemui oleh Tufail berkaitan dengan ucapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani datang, sebagian para sahabat yang mengucapkan Masya Allah wa sya'amu. Nah, ini ternyata disaksikan oleh Allah SWT. Beliau menjumpai, ya, para sahabat mengucapkan ucapan yang demikian. Kata Nabi SAW, "Kuni kada wa kada." Namun beliau apa? Tercegah untuk melarang mereka, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, nah, sebab Nabi SAW tidak langsung melarang para sahabat ketika mengucapkan ucapan yang demikian, ya, beliau malu. Malu yang bagaimana? Nah, karena kan tatkala itu Nabi SAW belum diperintah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkari ucapan. Nah, sehingga apa? Beliau tahu ucapan demikian itu salah, sehingga beliau menahan diri sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk melarang para sahabat radhiyallahu. Maka melalui mimpi Tufail ini merupakan apa? Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkar ucapan yang demikian. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada." Anha. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku telah melakukan suatu ucapan. Ya, ini ucapan apa? Bagaimana yang dikhabarkan tadi dalam mimpinya, Masya Allah wa sya'a Muhammadun. Namun aku tercegahkan dari hal ucapan dikarenakan malu, ya, ini karena aku belum diperintahkan oleh Allah SWT untuk melarang kalian darinya. Baik. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan, "Fala taqulu masyaallah wa syaa Muhammadun." Maka janganlah wahai para sahabatku kalian mengatakan masyaallah wa syaa Muhammadun kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nabi larang dari ucapan yang demikian ini. Ya. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah masyaallah wahda, kalau bukan karena kehendak Allah semata. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis Yang kedua yang dibawakan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, nam dalam al-mulakhas besar kitab tauhid berkaitan dengan bab masyaallah wa syi'ta. Baik. Disebutkan penjelasan berkaitan dengan hadis ini dijelaskan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau, yukhbiru Tufail radhiyallahu anhu annahu ra'a fi manamihi annahu marra 'ala jama'atin min al-ahli al-millatayn fa ankara 'alayhi ma hum 'alayhi min ash-shirki billahi bi nisbati al-waladi ilayhi ta'ala Allahu 'an dhalik. Kata Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, dalam hadis ini sahabat yang mulia Tufail radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melihat di dalam mimpinya, nah, bahwasanya beliau melewati suatu jamaah, yakni kelompok dari dua agama, millatain, yakni orang-orang apa? Yahudi dan orang Nasrani. Nah, di mana dia mengingkari apa yang dilakukan oleh mereka Yahudi dan orang-orang Nasrani, apa? Dari tindakan kesyirikan, dari sisi menyandarkan anak bagi Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Nah, jadi mereka orang-orang ahlul kitab Yahudi dan apa? Mereka terjatuh dalam kesyirikan, yakni menjadikan Allah itu apa? Memiliki anak. Baik. Fa'araduhu bi dzikri ma 'alaihi ba'dul muslimin min asyrikil asghar al-warid fi ba'd al-alfadhihim. Maka kata beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan radhiyallahu, maka mereka yakni orang-orang Yahudi dan orang Nasrani menimpali pengingkaran Tufail tersebut, dengan menyebutkan bahwasanya sebagian dari kaum muslimin, yakni sebagian dari para sahabat, mereka melakukan kesyirikan, yakni apa? Syirkun asghar, syirik kecil, di sebagian ucapan mereka. Yani ucapan apa? Masya Allah wa sya'a Muhammadun. Ini merupakan syirkun asghar. Di mana seseorang dia menyamakan, mensetarakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk dari sisi ucapan, walaupun dia tidak meyakininya. Dia hanya mengucapkan tersebut. Tapi kalau diyakini, maka dia terjatuh dalam syirik akbar. Jadi apa yang diucapkan oleh sebagian mereka, mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammadun, ini adalah ucapan sebatas ucapan saja, bukan diyakini. Dan itu apa? Syirkun asghar, syirik kecil. Ini yang dikritik oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada sebagian para sahabat Tufail radhiyallahu taala. Wa indama asbaha qassa hadhihi ar-ru'ya 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau tatkala di pagi hari, ini dia menceritakan, mengkisahkan mimpi yang dia alami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam karu 'ala an-nas at-takallum bi hadhihi al-kalimati asy-syirkiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengumumkan pengingkaran beliau kepada sebagian para sahabat yang mengucapkan kalimat yang mengandung kesyirikan tersebut. Ucapan apa? Masyaallah wa syaa Muhammadun. Wa amarahum an yatalaffaz Kafdil khalisi minasyirki. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka para sahabat untuk apa? Mengucapkan kalimat atau lafaz yang murni dari banyak kesyirikan. Ya, qulu masyaallah wahda. Baik. Ini penjelasan beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan hadis Tufail radhiyallahu taala anhu. Naam. Kemudian muslimin rahimani wa rahimakumullah disebut beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala sabah keterkaitan antara hadis dengan bab. Beliau menyebutkan apa? Bab qulu masyaallah wa syi'ta. Kemudian beliau membawakan hadis Tufail. Apa kaitannya? Kata beliau, annahu afada anna dhabi masyaallah wa syaa Muhammadun wa ma asbaha min al-alfaz syirkun asghar kama sabaq. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa ucapan atau lafaz Masya Allah wa syaa Muhammad, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad, wa ma asbahaha, dan ucapan yang semisalnya. Naam. Kalau bukan karena Allah, naam, Bapak Fulan, naam. Ini sama hukum. Kata beliau, minal alfadhi syirkun asghar sabak. Lafaz yang demikian ini termasuk lafaz yang mengandung unsur kesyirikan, yakni syirkun asghar, syirik kecil, bagaimana telah lewat pembahasan. Naam. Ini keterkaitan antara hadis dengan bab yang disebut beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada faedah yang bisa kita ambil di hadis Tufail ini ialah yang pertama, al-i'tina birru'ya wa sababun litasyri' ba'dil ahkami waqta hayati sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang untuk memperhatikan yang namanya apa? Mimpi. Naam. Wa anna sababun litasyri'i ba'dil ahkam. Di mana mimpi itu ya merupakan sebab disyariatkannya sekian hukum-hukum dalam agama Islam. Naam. Tapi ada catatannya, waktu hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mimpi-mimpi yang dialami oleh para sahabat, bahkan bukan para sahabat saja, mereka orang-orang musyrik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menjadi dan itu adalah sesuatu yang nyata. Naam. Ingat di waktu hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Tufail ini, dia mengalami mimpi dengan orang Yahudi dan orang Nasara tentang ucapan yang mengandung unsur kesyirikan, kemudian dia khabarkan kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Benarkan mimpinya tersebut. Nah. Adapun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mimpi yang dialami setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa yang sebagai sandaran sebagaimana terjadi pada mereka, ya, orang-orang sufi yang berpegang kepada mimpi. Mimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan dikatakan oleh seorang dai yang memahaman sufia. Siapa yang berjumpa? Tidak ada. Nah, maka mimpi-mimpi yang datang setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, ini kebanyakan dari syaitan. Baik, sebagai bunga tidur. Nah, maka mimpi seseorang setelah wafatnya Allah Alaihi Wasallam, atau bahkan dia jauh dari kehidupan mereka para sahabat, ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam, berbeda dengan mimpinya mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala. Nah, maka kalau ada orang yang mengatakan saya mimpi bertemu dengan Allah, kita langsung bilang kamu orang gila. Nah, kalau dia meyakini hal tersebut, namun pada hakikatnya itu adalah apa? Syaitan yang berusaha untuk menipu dirinya. Nah, makanya beliau mengatakan di sini, memang dalam syariat Islam memperhatikan yang namanya mimpi. Karena dari mimpi itu, ya, menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum-hukum dalam agama Islam. Tapi hal tersebut ialah tatkala di masa hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun setelah wafatnya beliau, maka tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sandaran atau syariat. Baik. Ini faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua, anna qawla ma syaa Allah wa syaa fulan wa ma asbaha dzalika syirkun asghar. Bahwasanya ucapan masya Allah wa syaa fulan, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak si fulan, dan ucapan yang semisal dengannya, ini merupakan syirik asghar, syirik kecil. Ini apabila hanya sebatas ucapan saja tanpa diyakini. Namun kalau diyakini, maka dia terjatuh dalam syirkun akbar, syirik besar yang bisa menjadikan dia keluar dari agama Islam. Tayyib, telah disebutkan sebab kenapa tidak diperbolehkan mengucapkan ucapan masya Allah wa sya'a fulan atau masya Allah wa sya'a Muhammadun sallallahu. Dari sisi apa? Huruf wawu. Naam. Atau yang kita terjemahkan apa? Dengan karena huruf wawu atau wawu dalam bahasa ini apa? Memiliki makna al-ishtirak, serikat. Naam. Maka ketika kita mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, berarti apa? Allah dan makhluk berserikat dalam kehendak. Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Yang namanya kehendak makhluk itu berarti bahwa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang ketiga, ma'rifatul yahud sara bisyirkil asghar ma'amahum ini minasyirkil akbar min ajli ta'ni bil muslimin. Di dalam hadis Tufail ini menjelaskan kita bahwa mereka orang Yahudi dan juga orang Nasrani adalah orang-orang yang mengetahui tentang kun asghar. Ya, mereka paham apalagi Yahudi. Ya, agama yang paling orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang memiliki ilmu, bahkan disebutkan dalam Al-Quran dalam tentang bagaimana keadaan mereka orang-orang Yahudi. Allah berikan mereka Alkitab, Allah turunkan di tengah-tengah mereka satu atau lima atau sepuluh nabi. Nabi yang begitu banyak, satu nabi mati, muncul lagi yang berikutnya. Ini orang-orang Yahudi. Nah, jadi mereka apa? Orang-orang yang memiliki ilmu. Tayib. Tapi mereka orang-orang yang memiliki ilmu, namun juga menyembunyikan ilmu. Begitu pula orang-orang Nasrani. Sebagaimana dalam hadis ini, mereka menyebutkan kepada Tufail apa? Bahwasanya sebagian para itu terjatuh dalam syirkun asghar. Dari apa? Sisi ucapan menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang dan orang-orang Nasrani mengetahui tentang syirik kecil. Kata beliau, Syekh Dr. Saleh Fauzan, ma'a lahum min asyirk akbar. Dalam keadaan mereka, Yahudi dan Nasrani terjatuh dalam syirik besar. Apa itu? Menisbahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yahudi Zaid, ya, putranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Uzair ini disebutkan oleh para ulama dia adalah seorang yang saleh. Ada yang mengatakan seorang nabi. Yang mana dia menghafal Al-Qur'an. Nah, mereka orang-orang Yahudi mengagungkan Uzair sehingga mereka pun apa? Kebablasan akhirnya menisbahkan jadikan Uzair ini sebagai putranya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang Nasrani, nah, begitu besar pengagungan terhadap Nabi Isa alaihi salam sehingga apa? Menjadi menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, keadaan mereka yang Nasrani. Baik. Mereka mengucap tentang keadaan sebagian para sahabat yang terjatuh dalam syirkun asghar ini adalah dalam rangka untuk mencela kaum muslimin. Nah, mencela kaum muslimin. Baik. Kemudian faedah yang keempat, taqdimu hamdillahi wa sana'i alaihi fil khutab wa qawli amma ba'd fiha. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita untuk mendahulukan, ya, dalam ucapan kita, perbincangan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasana, astana ini adalah pujian yang diulang-ulang. Baik, ada pujian, ada alhamd, ada astana. Kalau alhamd ini memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Allah, kesempurnaan Allah. Kalau asana ialah pujian yang berulang-ulang. Nah. Dan juga ucapan amma ba'du. Tayyib. Ini apa? Disyariatkan. Nah. Kemudian faedah yang terakhir, yang kelima, istihbabu qasril masyiati 'ala Allah wa in kana yajuzu an yakun masyaallah tsumma syaa fulan. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita disunahkan atau disenangi untuk mencukupkan masyiah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan masyaallah tanpa ada tambahan yang lainnya. Walaupun diperbolehkan bagi kita untuk mengatakan apa? Masya Allah tsumma fulan. Ini diperbolehkan. Tapi yang lebih utama apa? Kita mengucapkan masya itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau kepada sebagian para sahabat tersebut untuk mereka meninggalkan ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammadun. Kemudian apa? Agar mereka mengatakan Masya Allah wahdah. Kalau bukan karena Allah semata. Walaupun di sana diperbolehkan untuk apa kita mengatakan kalau bukan karena kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Ini diperbolehkan. Namun yang lebih afdol ialah apa? Mencukupkan kehendak atau masyiah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, lima faidah yang disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala dari hadis Tufail radhiyallahu taala anhuma, sekaligus menutup dari bab qul masyaallah wa syi'ta. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita semuanya sehingga kita dibimbing dalam ucapan dan perbuatan kita. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.